نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabul Kabair Fadilah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah memasuki bab yang baru, yaitu bab dzikr iradatil ulwi wal fasad, bab yang menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa termasuk di antara dosa-dosa besar itu punya keinginan, niatan untuk berbuat kesombongan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang mana mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, tilka darul akhirah naj'aluha illadzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat tersebut kami menjadikannya untuk orang-orang yang tidak menginginkan untuk berbuat menyombongkan diri, tidak menginginkan untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan kesudahan yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hamdalah taala beliau mengatakan hadza min kabair qulub. Ini termasuk di antara dosa-dosa besar yang berhubungan dengan hati. Wa wa iradatul ulwi wal fasad fil ard. Yaitu punya keinginan, iradah, kehendak untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Walihada aradal musannif rahimallahu ta'ala kaulahu ta'ala. Oleh karena ini musannif membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lin nabi nala yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatul mutakin. Nah, membawakan surat Al-Qasas ini ayat yang ke-83, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri. Naam. Ya. Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa qad ja'a qawluhu ta'ala hadza ba'da an dzakara qablahu kisah Qarun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini telah datang setelah disebutkan sebelumnya kisahnya Qarun. Wa kaifa anna Allah khasafa bihi wa bidaril ardh. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun beserta tempat tinggalnya dalam bumi. Ya. Ba'da matakabbara wa tajabbara 'ala an-nas wa jahada nikmatullah. Ketiga, Qarun ini bersikap takabur, congkak, sombong. Ya. Terhadap manusia. Nah, dan tatkala dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyebutkan tentang Qarun tersebut, innama umtitu ala ilmi indi. Ya. Nah, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada pada, ya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang dia dapatkan tersebut malaikatnya sebarangnya sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Akan tapi, ya, karena kesombongan, kecongkakan dia, ia pun menisbahkan apa yang ia dapatkan dari tersebut disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Ya. Usaha keras, naam, kepandian, keahlian, kemahiran yang dia miliki. Sehingga dia punya harta yang banyak tersebut. Naam, padahal itu semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, yang kemudian apa natijah yang dia dapatkan? Ya. Akhir kesudahan yang ia peroleh dari sikap yang demikian tersebut. Sombong, takabur, tongkat terhadap manusia, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun penamkan dia dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Nah, ya. Fakwasaf nabi wabidaril arba wama kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Ya, kesudahan yang dia dapatkan. Naam. Ya, karena kecongkakan, kesombongan, keangkuhan dan pengingkaran dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun beserta rumahnya, harta benda yang dia miliki ke dalam bumi. Pemakanan lahum min fi'atin yang suruna, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang memberikan pertolongan kepadanya. dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sendiri tidak mampu, ataukah bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan, yang dapat bisa membela dirinya sendiri. Nah, ya, maka ini kesudahan yang didapatkan orang yang sombong, orang yang songgak, yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadikan ibrah pelajaran yang demikian tersebut. Nah, ya. Tuma qala ta'ala, kemudian Syekh mengatakan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah. Setelah menyebutkan tentang kisahnya Qarun, ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun tersebut beserta harta bendanya disebabkan karena kecongkakan, keangkuhan dan pengingkaran dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah. Nah, negeri akhirat itu yakni al-jannah, kata beliau, yaitu surga. Nah, yang mana di dalamnya dikumpulkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, kenikmatan-kenikmatan yang, ya, kalau seorang pun itu mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rahasia mereka dari berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa sebagai balasan atas perbuatan kebaikan yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Maka tidaklah seorang jiwa itu mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka. Jadi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah. Ya, kenikmatan yang belum pernah terlihat, terdengar, yang tidak pernah terbesit dalam hati seorang pun. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang menyerangkan hati, minggurati a'yun jazaan bima kaanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Nah, ya, maka tilka darul akhirah, negeri akhirat itu yaitu jannah, naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi. Kami akan menjadikannya, Allah akan berikan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri. Nah, keinginan saja tidak memilikinya untuk menyombongkan diri, apalagi untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ya, yang menunjukkan dia menyombongkan diri. Keinginan saja tidak ada. Nah, apalagi untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesombongan. Nah, ya, mimbabi aula, keinginan saja tidak memiliki, ya, maka surga tersebut, nah, negeri akhirat tersebut Allah jadikan untuk mereka orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri. Takaburan ala nas, takaburan ala nas, kata beliau, yaitu untuk menyombongkan diri terhadap manusia. Nah, ya, wala fasadan, dan juga tidak menginginkan untuk berbuat kerusakan. Ela yuridu dal fasada fil ardh il kibr wal ma'asi wal dhunubi wal tibai ala nas. Demikian pula tidak menginginkan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apakah dengan kesombongan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa, demikian pula berbuat kelaliman terhadap manusia. Naam. Ya. Wa hadhil asya' hiya min madhahir fasad fil ardh. Ya. Dan perkara-perkara ini yang di antara yang disebutkan di sini, kibr, al-ma'asi, dzunub, wal i'tida', adalah merupakan bentuk-bentuk dari kerusakan di muka bumi ini. Ya. Dan bukanlah yang dimaksud adalah menghancurkan, merobohkan bangunan-bangunan. Tapi apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, ya, dan berbagai macam dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk di antara bentuk ya kerusakan di muka bumi. Naam. Fawa jalla wa ala yaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Setelah diperbaiki bumi tersebut. Nah, ya, yaitu jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan setelah diperbaikinya dengan ketaatan-ketaatan. Ya, diutusnya mereka para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Nah, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan setelah diperbaiki bumi tersebut dengan ketaatan-ketaatan. Ya, karena dosa-dosa dan kemaksiatan itu adalah merupakan perkara yang menjadi sebab ya rusaknya akhlak, rusaknya perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Nah, demikian pula menjadi sebab terhalangnya rezeki. Nah, ya, sebagaimana ketaatan tersebut adalah merupakan perkara yang dengan memperbaiki akhlak, amalan yang mendatangkan keberkahan, rezeki. Nah, ya, sebagaimana ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadzikahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi, di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah-ulah perbuatan manusia yang Allah menimpakan sebagian kecil dari akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka agar supaya mereka kembali. La'allahum yarji'un. Naam. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu mereka beriman, bertakwa, misalnya, naam, kami bukakan atas mereka, naam, barakah dari langit demikian bumi, akan tak mereka merusakannya. Maka Allah pun menyiksa mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Ya, dan yang lainnya. Maka dosa-dosa dan kemaksiatan merupakan sesuatu yang menjadi sebab munculnya kerusakan. Ya, sebagaimana ketaatan ada sesuatu yang akan memperbaikinya. Nah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, fallahu ta'ala qad aslahaha bi irsali rusul wa inzalil kutub. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperbaikinya dengan diutusnya mereka para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Nah, ya, wala tufsidu fiha ba'da'an aslahallahu wahai ahli dzalik. Maka janganlah kalian berbuat kerusakan padanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaikinya dan mempersiapkannya untuk itu. Nah, wa qala Allah ta'ala fi wasfil mursyidin alladziina yaf'aluna al-fasada fil ardi wa la yashkuru minhum shalah al-battah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan mereka orang-orang yang melampaui batas, yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dan tidaklah muncul kebaikan dari mereka sedikit pun. Naam, wa la tuti'u amral musyrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan janganlah kalian mentaati perkaranya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dan tidak memperbaikinya. Sifat dan kebiasaan mereka adalah berbuat kerusakan, ya, berbuat dosa dan kemaksiatan Naam. Ya. Fal ifsadu fil ardi yakunu birtikabil ma'asi wal dhunubi wal kufri wal syirki wal i'tida'i 'alan nas. Naam. Maka berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa, kekufuran, kesyirikan, berbuat aniaya kepada manusia. Wa kullu hadhi sifati wal a'mali la yaridallahu anha wa la yaqbalu hal ibadihi. Maka sifat-sifat ini dan perbuatan-perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya dan tidak akan menerima untuk hambanya. Waliyadza qala wallahu la yuhibbul mufsidin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ya, berbuat kerusakan yaitu dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dengan yang merusak akhlak, merusak amalan, perbuatan menjadi sebab terhalang yang mendapatkan rezeki. Ya. Nah, terangkatnya rezeki tersebut dengan dosa dan kemaksiatan ini. Nah, ya. Ibrah pelajaran tentunya dari sekian banyak seperti di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim ya tentang kaum Saba, bagaimana sebelumnya mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sebab mereka berpaling ya berbuat kemungkaran dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan yang lainnya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum waskuru lah baldatun tayyiban wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada na'am tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada kaum Saba ya na'am di tempat kediaman mereka. Dua kebun yang mendatangkan buah-buahan di sebelah kanan dan kiri mereka, yang dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kalian adalah negeri yang nyaman, yang baik, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Tapi tatkala mereka berpaling dari kebenaran, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayla 'arim wa badalnahum bi jannatihim jannatay dzawata lawatai ukuli khamtin wa'atin wa syaih min syidrin qalid. Atau mereka berpaling dari al-haq, dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan kepada mereka banjir yang besar, dan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan untuk mereka dari kebun-kebun yang mau datangkan buah-buahan yang begitu lebat, yang menyenangkan, dengan dua kebun yang pohon-pohonnya itu ya buahnya rasanya pahit dari apel ataukah sedikit dari pohon sidr. Nah, ya, tatkala mereka berbuat dosa dan kemaksiatan, maka al-fasad, na'am, adalah berbuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Fakama anna hadhil a'mali salifati dzikr min madhahir al-ifsad fil ard fa inna ta'at min madhahir islah fiha. Maka sebagaimana amalan-amalan yang telah lalu penyebutannya, perbuatan-perbuatan yang telah lalu penyebutannya dari dosa, kemaksiatan, keukuran, kesyirikan, berbuat zalim kepada manusia, kesombongan, termasuk dari bentuk-bentuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka tentunya ketaatan-ketaatan adalah merupakan bentuk-bentuk dari amalan yang memperbaiki ya keadaan di muka bumi. Nah, waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala an-nasa arba'atu aqsam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau telah menyebutkan bahwasanya manusia itu ada empat macam. Ya, al-qismul awwal, macam yang pertama, alladzina yuriduna al-uluwa 'alan-nas wal fasada fil ardh. Fir'aun wa hizbihi. Wa ulai syarrul khalq wahum ashabun jahim yaumal qiyamah. Ya, macam yang pertama, orang-orang yang mereka menginginkan berbuat kesombongan terhadap manusia dan kerusakan di muka bumi ini seperti Fir'aun dan golongannya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan mereka nanti di yaumul kiamah sebagai penghuni neraka. Waliyadzubillah. Walqismu tsani, macam yang kedua. Alladzina yuridunal fasad bil 'udwi. As-surat al-mujrimin min safalatin nas. Orang-orang yang mereka menginginkan nah berbuat kerusakan tanpa disertai dengan ya kesombongan, seperti mereka ya para pencuri, ya orang yang berbuat dosa dari orang-orang rendahan dari manusia ini. Nah, golongan yang kedua, orang yang mereka menginginkan berbuat kerusakan ya bila ulu tanpa ada kesombongan, ya para pencuri seperti misalnya ya. Nah, walqis mustalid, macam yang ketiga, alladzina yuridunal uluwa bila fasad. Naam, orang-orang yang mereka menginginkan kesombongan ya tanpa kerusakan, kalladzina indahum din, ya seperti orang-orang yang mereka punya agama, yuriduna an ya'luwa bihi ala ghairi minan nas, yang mana mereka menginginkan untuk menyombongkan diri atas yang lainnya dari manusia, ya merendahkan mereka, menganggap remeh, ya memandang bahwa mereka tidak ada sedikit pun, ya menganggap remeh, menganggap dirinya ada sesuatu yang di atas mereka. Nah, wa maqismu rabi faumul ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Adapun macam yang keempat, yaitu mereka orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri di muka bumi ini dan juga tidak berbuat kerusakan. La yatakabbaruna 'alan nas wa la yaf'aluna al-ma'asi wa yatawadda'una lillah azza wa jalla wa lin-nas wa ha'ulai hum aslahun nas wa min khairil khalqi wa hum ahlu jannatin na'im yaumil qiyamah. Naam. Golongan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan naam untuk menyombongkan diri di muka bumi ini dan tidak berbuat kerusakan di dalamnya. Tidak ya bersikap sombong kepada manusia, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap manusia, maka mereka adalah orang-orang ya mereka adalah sebaik-baik manusia dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Wa ahlul jannatin na'im yaumil qiyamah, maka mereka nanti yang di kiamat adalah orang-orang yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Barangkali mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.